satu-satu. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kajian kita pada kesempatan malam hari ini dalam membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala akan masuk pada Al-Qismur Rabi', bagian yang keempat, fi babil halali wal harami, tentang bab halal dan haram, wa kaifiyati khurujit taibi anil madzalimi al-maliyati, dan cara keluarnya orang yang bertaubat dari al-madzalim, perkara-perkara yang dia ambil secara zalim, al-maliya berupa harta benda. Ini merupakan pembahasan yang penting karena terkadang ada sebagian di antara kita ketika dia sudah sadari bahayanya sesuatu yang haram seperti riba misalnya, atau dahulu dia suka ya berbuat curang di dalam menimbang atau menakar, sekarang tiba gilirannya dia ingin bertobat. Bagaimana caranya seorang itu membersihkan diri dari harta benda yang haram? Ya, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi bab tentang halal dan haram dan cara keluarnya seorang yang bertaubat dari perkara-perkara yang dia ambil secara zalim berupa harta benda. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, "I'lam anna man taba wa fi yadihi malun mukhtalitun." Ketahuilah bahwa barang siapa yang ingin bertaubat sementara di tangannya masih ada harta benda yang tercampur halal dan haram. Ya, ini kasus ya beliau bawakan. Sekarang solusinya bagaimana? Kata beliau, fa'alaihi tamyisul harami wa ikhraju, maka wajib baginya memisahkan yang haram dan mengeluarkannya. Jadi kalau masih jelas, misalnya ada penghasilannya 40 juta haram, 60 juta halal, 40 dipisah, ya, 60-nya disimpan, ya. Fa in kana ma'lumal 'aini, kalau barangnya adalah jelas, kalau jelas barangnya, diketahui barangnya, ini halal, ini haram. Fa'amruhu sahlun, maka permasalahannya adalah ringan. Tinggal keluarkan, ya. Yang dipakai, yang disimpan adalah yang halal. Ya. Haramnya dikeluarkan, dipisah. Jangan lagi dicampur. Ya. Wa in kana multabisan mukhtalitun. Mukhtalitan. Ah, kalau katanya harta benda itu multabis, samar, lagi bercampur gitu ya, tidak bisa dipisahkan, dibedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ini kondisi kedua ya. Taib. Fa in kana min dawatil amsali kal hububi wan nuqudi wal adhani wa kana ma'lumal qadri mayyasa dhalikal qadra. Kalau barang itu termasuk ya dawatul amsal, artinya barang yang apanya semisal, ya barang yang seperti misalnya biji-bijian, ya, kemudian uang, ya minyak, ya antara uang dengan uang kan ya sama ya. Kita punya uang di rumah, walaupun mungkin nominalnya beda, tapi semuanya uang. Ya, biji di rumah ada biji padi misalnya, beras ya. Ya, di rumah juga ada misalnya ya minyak. Ya, minyak tidak ada campurnya ya, campurannya, semuanya minyak. Ya. Wa kana ma'lumal qadri, dan barang itu diketahui nilainya. Artinya dulu saya dapat dari hasil menipu. Ya, misal ya. Saya dapat begini ya, sekian liter minyak. Ya. Sekian karung gabah. Ya. Sekian ribu uang. Mayasa dalikal qadra, maka dia pisahkan ya nilai itu, kadar itu. Dia pisahkan 10 karung, dia menipu, ambil keluarkan 10 karung, 30 karung yang tersisa disimpan. Ya, yang haram ini dikeluarkan, dipisah ya. Baik, artinya kan ya dia asalnya tidak jelas, tapi barangnya ya, barang yang dia ambil itu jelas sekian ya, hasil tipuannya, hasil haramnya sekian. Dia bisa takar. Walaupun barangnya sendiri dia sudah tidak tahu mana minyak yang dahulu, ya beras yang dahulu dia peroleh dari cara yang haram. Tapi kadarnya masih dia ingat. Nilai yang dia ambil secara zalim ini masih dia ingat. Ya. Yeah. Fa in ashkala falahu tariqani. Nah, kalau dia mengalami masalah dalam hal ini, maka dia memiliki dua cara. Ya. Artinya kalau tadi nilainya sudah apanya dia bisa tahu ya. Kalau ini sekarang nilainya tidak, dia tidak tahu berapa. Tidak jelas. Ini kasus yang ketiga ya. Kasus yang ketiga. Ya. Di kasus yang ketiga dia dapatkan masalah. Tidak jelas berapa nilai barang yang pastinya dia pernah ambil secara zalim, secara haram. Ya. Maka di sini dia mendapatkan dua jalan ya, dua pilihan. Ahaduhuma al-akhdhu bi ghalibiz dhanni. Pertama, jalan yang pertama, solusi yang pertama, dia mengambil ya berdasarkan ghalibudzan, persangkaan yang dominan, perkiraan apa ini yang terbesar, yang terkuat. Misalnya ada orang, saya ini pernah menipu, Ya. Cuma saya enggak tahu berapa juta yang saya tipu orang. Cuma berkisar antara, ya, misalnya antara 1 juta dengan 900 ribu. Nah, di sini diambil yang paling, ya, terkuat dari persangkaannya. Oh, kayaknya saya ini. Saya ingat dulu kayaknya 1 juta. Ya, 900 bukan kayaknya. Ambil 1 juta. Paham ya? Ambil 1 juta. Bagaimana kalau persangkaannya tidak ada yang rajih misalnya, tidak ada yang kuat? Maka diambil bilangan yang paling hati-hati. Ya. Baik, wasani yang kedua, cara yang kedua al-akhdhu bil yaqini wa huwa al-wara'u. Yang kedua dia mengambil berdasarkan apa yang dia yakini, keyakinannya. Inilah sikap wara'. Ya. Inilah sikap wara'. Ya. Saya ragu ini 900 atau 1 juta atau ada lebih-lebihnya sedikit. Ah, kalau begitu saya lebih-lebihkan sedikit. 1 juta 100, 1 juta 200. Ya. Atau kalau bahkan perlu 2 juta saya akan kembalikan. Misal ini ya. Ya, itu namanya wara'. Ya. Bersikap apanya hati-hati. Ya. Karena masalah halal haram ini bukan perkara ringan ya. Menjadi sebab doa kita tertolak, bahkan menjadi sebab kita akan masuk ke dalam neraka na'udzubillah. Ini karena harta yang haram. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh dia berbangga dengan pekerjaan haramnya. Sekalipun dia digaji dengan puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan juta, tapi kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya. Ini perlu diperhatikan ya. Nah, di sini penulis memberikan kepada kita solusi. Ya. Jadi yang pertama tadi ya, kasus yang pertama kalau ya, barangnya yang kita pernah ambil secara zalim, barangnya jelas dan kadarnya jelas, langsung kita keluarkan. Ya, keluarkan yang haram ini. Kasus yang kedua, ya, barangnya tidak jelas tapi kadarnya jelas. Dia sudah tidak bisa bedakan mana barang yang haram, tapi kadarnya, nilainya dia masih ingat. Maka dalam kondisi seperti ini dia keluarkan kadarnya, nilainya. Kasus yang ketiga, dia tidak ingat secara pasti. Dia tidak ingat secara pasti yang dia ambil 1 juta atau 900. Maka di sini kata penulis, kasus yang ketiga ini ada dua solusinya. Yang pertama dia bapaknya berpegang ya, dia mengambil apanya keputusan ya berdasarkan ghalibudz dzan, perkiraan yang dominan. Ya. Dominannya 1 juta ya sudah, ambil 1 juta. Ya, keluarkan 1 juta ini ya. Ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, dan ini adalah cara yang ditempuh oleh orang-orang yang wara', orang-orang yang berhati-hati, yaitu dia mengambil atau apanya berpegang dengan sesuatu yang yakin. Ya. 900, 1 juta. Enggak tahu mana ini. Atau mungkin ada lebih-lebihnya. Ya, maka dia lebihkan. 1 juta 100. Yakin sudah dia. Ya. Keluarkan sudah. Ya. Insyaallah sudah lepas ya. Baik. Adapun cara mengembalikannya nanti akan dijelaskan oleh penulis. Ya. Fa idza akhrajal malal harama. Kalau seseorang mengeluarkan harta yang haram, fa in kana lahu malikun muayyanun. Nah, kalau haram, apanya, barang yang haram ini punya pemilik yang jelas, ya. Orangnya jelas. Ini cara mengembalikannya. Sekarang cara mengembalikannya. Wajaba sarfuhu ilai. Maka wajib untuk menyalurkan kepada, ya, pemiliknya. Au ila warisi, ataukah kepada ahli warisnya. Artinya dia sudah meninggal dunia. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang pernah mengambil harta saudaranya, dicari, dia cari apanya ahli warisnya, saudaranya yang pernah dia zalim ini. Ya. Wa in kana lidzalikal mali ziyadatun wa manfa'atun jama'a dzalika kullahu wa sarafahu ilai. Berikutnya kata penulis, kalau ya, harta itu memiliki tambahan dan manfaat, artinya ada keuntungannya, hartanya orang dipakai berusaha, ya, 60 juta hartanya dia yang yakin, 40 juta hartanya orang dia ambil dahulu dia tipu orang, ya, 40 juta maka dia pakai berusaha, ya, dalam waktu cepatkan, ya, tidak mungkin akan dikembalikan, maka dia tunggu, dia hitung, dia apanya kumpulkan semua keuntungannya, baru setelah itu dia salurkan, dia kembalikan, ya. Jama'a dzalika kullahu, maka dia kumpulkan semua itu, wa sarafahu ilai, dan dia ya salurkan, dia serahkan kepada pemiliknya. Ya. Disaulangi, kalau harta benda itu ada lebihnya dan ada manfaatnya, ada keuntungannya, maka tugasnya orang ini adalah mengumpulkan semua itu, keuntungannya, baru setelah itu dia salurkan, dia serahkan kembali kepada pemiliknya. Ya. Baik. Kemudian kasus yang berikutnya, wa in ya'isa min ma'rifatil maliki wa lam yadri amata an warithin amla falyatasaddaq bi. Kalau dia berputus asa dari mengenal pemiliknya, dia sudah tidak tahu siapa ini pemiliknya ini. Terlalu banyak orang yang saya tipu. Kadang-kadang begitu, ya. Iya. Dan juga dia tidak mengerti, kalaupun dia tahu, ya, dia juga tidak mengerti apakah orang ini sudah mati dan meninggalkan paninya ahli waris ataukah tidak. Dia tidak tahu. Orang ini pergi entah kemana, atau dia sudah lupa di mana alamatnya. Dia juga tidak tahu kalau ada ahli warisnya, ya. Maka hendaknya orang ini bersedekah, mensedekahkan apa? Harta yang pernah dia ambil secara zalim itu. Dia sedekahkan dengan niat pahalanya untuk orang itu. Ya. Pahalanya untuk ya pemiliknya. Baik. Berikutnya, kasus yang berikutnya, wa in kana dzalika min malil fai'i wal amwalil mursadati limasalihil muslimina sarafa dzalika ilal qanatiri wal masajidi wa masalihi tariqi makkata wa ma yuntafa'u bih wa ma yantafi'u bihi kullu man yamurru minal muslimin. Kalau harta itu berasal dari harta fai, harta rampasan, ya, dan harta-harta yang di apanya dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin, misalnya harta wakaf, ya, maka dia salurkan harta itu kepada ke apanya, kepada jembatan, ya, kepada jembatan-jembatan, artinya untuk pembangunan jembatan, carikan lahan amal jariah, carikan pahala yang terbaik untuk orang pemilik harta ini, yaitu dengan kita salurkan pada jembatan yang merupakan bagian dari amal jariah, sedekah jariah. Ya. Kemudian ya masjid-masjid. Boleh juga disumbang di masjid-masjid. Orang yang tidak jelas siapa, sumbang saja di masjid. Ya. Sama kalau kita misalnya temukan uang di jalan, kita juga tidak mau makan uang itu setelah kita sudah umumkan ya, bahwasanya ada uang jatuh di jalan ini. Ya, tidak usah digambarkan anunya ya. Dijelaskan berapa jumlahnya. Ya, jatuh sekitar pukul sekian di jalan ini. Siapa yang punya ya, merasa punya uang, silakan datang dan hubungi ini. Satu tahun tidak ada yang datang-datang, atau ada yang datang tapi tidak sesuai nilai yang dia sebutkan, simpan sampai satu tahun. Ya. Itu kalau jumlahnya banyak. Kalau orangnya sekiranya tidak datang dalam waktu satu tahun itu, lewat satu tahun boleh dia sedekahkan di masjid. Ya. Kalau dia takut menggunakannya. Walaupun sebenarnya dia boleh saja dia ambil dan dia pakai. Ya, sekalipun nanti kalau orangnya datang dia harus ganti ya. Ya. Ternyata orangnya datang. Ya. Boleh juga dia sumbangkan ke masjid, ya. Dengan niat pahalanya uang tersebut ya untuk orang yang pemiliknya ya, untuk pemiliknya. Taib. Kemudian wa masalihi tariqi Makkah, dan juga untuk kepentingan jalan menuju Makkah ya. Artinya jalan kaum muslimin ya, jalan yang digunakan oleh manusia dari Madinah ke Makkah butuh perbaikan jalan pada masa itu. Dia kasih contoh jalan menuju Makkah. Ini bukan pembatasan ya. Ini contoh yang beliau bawakan. Ya. Jalan apa saja kita bangun itu menjadi amal jariah kita. Makanya juga di sini saya ingatkan ya kepada seluruh jamaah, kalau ada di antara jalan ya tanah kita diambil untuk tanah jalan, itu jangan terlalu mempersulit. Bahkan kalau perlu kita sumbang ya, karena di situ amal jariah kita, pahala ya sedekah jariah kita di situ. Ini orang kadang ya baku geha antara pemerintah dengan pemilik tanah. Ya beda-beda tipis. Tidak mau dia korbankan sebagian tanahnya. Maunya dia jual sekian ya, pemerintah juga tidak mampu. Nah, ini orang yang seperti ini tidak mengerti ya bahwa apa yang digunakan ya sebagian dari tanahnya itu semuanya untuk ya amal jariahnya dia. Kalau dia mengerti pasti dia akan permudah ya. Taib. Ini pernah saya dapatkan kasus pemerintah, kasihan, sudah tawar menawar ya, sudah harga layak, dia pasang harga berlebihan. Akhirnya jalan itu terus sempit, tidak bisa dilalui ya oleh mobil-mobil besar. Ya. Padahal kalau dia mengerti sebenarnya dia ya pasanglah harga yang layak ya. Ya, kalau perlu juga kita sumbang sebagiannya. Itu menjadi ya pahala yang sangat kita butuhkan nanti di hari kiamat. Ya. Taib. Wa ma yantafi'u bihi kullu man yamurru minal muslimin. Dan segala sesuatu yang diambil manfaat padanya oleh setiap orang yang lewat dari kalangan kaum muslimin. Misalnya bikin sumur. Ya. Bikin masjid. Bikin apanya? Tempat tinggal. Ya, daripada orang sewa hotel misalnya. Ada orang yang bermurah hati bangunkan ya rumah atau penginapan gratis ya. Kalaupun bayar ya bayar biaya lampunya saja. Misal ya. Tempat orang bermalam kan tidak setiap orang bisa masuk hotel. Ada orang kasihan ya, hartanya pas-pasan. Kalau banyak uang enak, tapi kalau tidak ada uang, ah di sini yang repot. Ya. Nah, ini di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para salaf dahulu ada apanya wakaf yang seperti ini modelnya. Ya. Bikinkan rumah, kemudian ditempati singgah oleh Ibnu Sabil. Orang-orang yang singgah, belum sempat melanjutkan perjalanannya ke kampung halamannya. Singgah di situ. Ya, 2-3 hari misalnya singgah beristirahat. Lanjut lagi setelah itu. Ya. Baik. Atau apa saja yang bisa diambil manfaatnya. Ya. Apa saja yang bisa diambil manfaatnya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini selesai ya pembahasan yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian beliau mengangkat sebuah masalah, permasalahan. Idza kana fi yadihi malun halalun wa syubhatun. Kalau di tangan seseorang ada harta yang halal dan harta yang syubhat. Harta yang tidak jelas apakah dia halal atau haram? Ya. Fal yakhussa nafsahu bil halali. Wal yuqaddim qutahu wa kiswatahu ala ujratil hajjami. Wasaiti wa is apa namanya wa isjari at-tanuri. Maka hendaknya dia khususkan untuk dirinya dengan sesuatu yang halal. Artinya dia pakai yang halal. Ini yang jelas halal. Ini yang dia pakai. Ya. Hayal samar-samar ini dia alihkan penggunaannya pada perkara yang lain. Ya. Maka hendaknya katanya dia dahulukan dan hendaknya dia dahulukan ya kebutuhan pokoknya dan pakaiannya. Artinya dari sesuatu yang halal ini ya dia gunakan ya untuk membeli ini. Ya, dibandingkan gaji tukang bekam, minyak dan menyalakan dapur. Artinya ketika dia punya harta yang seperti ini ada halal, ada yang syubhat. Diambil yang halal dia gunakan untuk makan ya, minumnya, untuk keperluan dia dan keluarganya. Ya, yang syubhat ini hendaknya dia pakai untuk bayar tukang bekam. Ya. Jadi katanya kasih yang syubhat ini, tukang bekam. Karena memang juga pekerjaan bekam ini adalah pekerjaan yang ya sebagian ulama memandang itu makruh. Ya. Kemudian ya gunakan juga untuk beli minyak. Minyak yang dipakai untuk menerangi ya jalan. Dia pasang di depan rumahnya. Kan dulu orang kan pakai pelita ya. Pelita butuh minyak untuk menyalakan pelitanya, pakai minyak. Dia lentera lah begitu ya. Nah, dia belikan minyak lenteranya ini dari uang syubhat tadi ini. Jangan dipakai untuk masuk ke perut. Jangan dipakai untuk beli apa namanya beli baju yang menempel pada badan ya. Tapi dia gunakan pada harta yang syubhat tadi ini untuk beli sesuatu yang tidak menempel dan masuk pada tubuhnya. Ya. Seperti bayar tukang bekam, beli minyak untuk pelita dan untuk menyalakan dapur. Tanur itu dapur api. Gunakan apa namanya untuk bikin roti. Itu namanya tanur. Dia besar lubangnya ya. Nah, di dalam itu melingkar ya. Seperti bola bentuknya. Nah, sampai sekarang masih ada seperti di Madinah itu orang pakai tanur bikin roti. Ya, masukkan ada kayu begini, ya. Roti disusun. Kadang ada 20 roti begini masukkan di dalam. Ya. Kadang juga ada roti yang sejenis kalau di sana namanya tamis itu ditempelkan di dindingnya supaya masak. Ya, itu namanya tanur, dapur api. Nah, ini katanya subhat-subhat seperti ini pakai saja beli kayu untuk menyalakan dapur ini. Ya. Baik. Ini solusi yang diberikan oleh penulis. Wa aslu hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi kasbil hajjami dasarnya perkara ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penghasilannya tukang bekam. Ya, tentang penghasilannya tukang bekam. I'lifhu nadhihaka. Jadi ada seorang sahabat pernah bertanya, karena dia sudah dengar-dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rada mencela tukang bekam ya atau penghasilannya, dia datang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana ini? Ya, hasil bekam ini saya apakan ya? Saya juga enggak berani makan. Walaupun juga saya enggak berani katakan haram. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ilifu nadhihaka. Ya. Berilah makan ya untuk apanya ontamu. Artinya belikan harta itu, uang itu kamu pakai belikan makanan untuk ontamu. Jangan kamu yang makan. Ya. Belikan sana makanan onta ya. Kasih ontamu, kasih makan ya dari hasil yang kamu ragu tentangnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Abu Daud dalam sunannya pada nomor hadis yang ke 3422. Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke 1277. Ibnu Majah dalam sunannya pada nomor hadis yang ke 2166. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Setelah itu penulis ya beralih kepada kasus yang berikutnya. Walau kana fi yadi abawaihi haramun falyamtani min muakalatihima. Kalau di tangan kedua orang tuanya seseorang itu ada sesuatu yang haram, ada harta yang haram, maka hendaknya dia falyamtani, artinya dia menahan diri ya dari makan bersama keduanya. Artinya makan dari sesuatu yang dia hasilkan ya, dan hasilnya ini adalah sesuatu yang haram. Ya. Hendaknya dia menahan diri. Misalnya ada orang hidup bersama dengan orang tuanya. Dia kerja misalnya di bank ribawi. Gajinya dari riba ya. Iya. Kemudian dia ya berpikir terus bagaimana solusinya ini. Kalau dia mampu mendapatkan ya penghasilan dari selain apa yang diberikan oleh orang tuanya, maka ini yang terbaik. Bahkan wajib dia untuk mencari penghasilan yang halal untuk makan dari sesuatu yang halal tersebut. Jangan dia makan terus di situ, enak-enak terus di situ. Ya. Kalau ada jalan, ya sudah dia cari yang halal, tahan dirinya jangan lagi makan di situ. Ya, mungkin di antara kita bertanya, bagaimana Ustaz nanti tersinggung orang tua? Iya. Masih bagus kalau dia tersinggung. Disitulah Anda ya, punya momen untuk menasihati orang tua. Nasihati. Sampaikan dalil-dalil dari ayat, hadis. Ini riba haram ya. Orang yang muamalah riba akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Salah satu dosa yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa riba ini. Sampaikan ya. Ya. Kalau tidak hafal dalilnya ya beli buku misalnya, sampaikan ya, kasih. Ya. Daripada dia makan riba terus, ya. Fa in kana syubhatan darahuma. Kalau harta bendanya adalah sesuatu yang syubhat, maka dia melakukan apanya mudarat. Mudarat itu bertoleransi dengan orang tua ya. Mudarat itu dia seseorang ya. Bukan juga sebenarnya toleransi, tapi dia mencari cara bagaimana dia tidak makan di dengan dari sesuatu yang syubhat ini. Jadi dia menghindar. Ya, cari alasan-alasan ya. Ya, misalnya kalau dia mau pergi rumah orang tuanya, oh saya sudah makan tadi, saya sudah kenyang. Ya. Jadi dia bermanis muka di depan orang tuanya. Ya. Main apa istilahnya orang main kucing-kucingan ya. Iya. Atau apalah istilahnya. Yang jelas dia berusaha untuk menghindar dari hal tersebut. Iya. Ini kalau orang warak ya. Fa illam yakbala tanawala al-yasira. Kalau orang tuanya tidak menerima hal itu, ya, maka dia mencicipi sedikit. Dia makan sedikit ya, sekadarnya saja. Ya. Masalahnya ini syubhat ya. Tidak jelas apakah halal atau haram. Ya. Waqad ruya anna Umma Bishrin al-Hafiyyi nawalathu tamratan fa'akalaha. Sungguh telah diriwayatkan sebuah panenya athar ya, bahwasanya ibunya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini seorang ulama salaf ya. Orangnya terkenal paling kuat dalam menuntut ilmu. Orangnya sangat zuhud. Orangnya sangat warak ya. Beliau menuntut ilmu keliling dunia ya, sampai pernah melakukan perjalanan sandal sepatunya sudah habis semua, sudah ya apanya haus ya istilahnya. Kalau Rambugis bilang ya pupu sandalakna. Kalau ada Rambugis pasti dia mengerti. Sudah ya bocor sandalnya di bawah ya. Nah, dia jalan terus sampai kemudian beliau kencing darah. Karena melalui padang pasir yang panas ya. Kalau orang menginjak sesuatu yang panas itu bisa kering ya. Apanya cairan yang ada di dalam tubuhnya akhirnya yang keluar melalui ya kencingnya ini darah ya. Ya. Nah ini beliau dahulu ya. Bishr al-Hafi rahimahullah. Nah ini katanya sungguh telah diriwayatkan bahwa ibunya Bishr al-Hafi rahimahullah pernah memberikan kepada beliau sebuah hapannya tamrah, sebuah tamar, sebuah korma ya. Lalu beliau memakannya. Summa sa'idal gurfata faqa'aha. Kemudian beliau naik ke atas kamar ya, mungkin kamarnya di tingkat dua. Faqa'aha, kemudian beliau muntahkan. Dia juga tidak enak mau sakiti hati orang tuanya. Dia masukkan kormanya di mulutnya, dia telan, tapi dia tidak sampai apa namanya masuk ke dalam lambungnya. Nah, sampai di atas baru dia muntahkan, dia keluarkan dari mulutnya. Ya. Artinya kucing-kucingan dia ya. Dia juga tidak mau sakiti hati orang tuanya, dia juga tidak mau dia apa dia memakan sesuatu yang syubhat. Maka dia gunakan cara yang seperti ini. Ya. Sama kita misalnya ya. Kita apa namanya ke rumah orang tua kita sementara penghasilannya adalah sesuatu yang syubhat bercampur antara halal dan haram. Nah, kita disuguhi makanan ya. Kita cari saja alasan ya, cari cara. Misalnya kita katakan, bungkus mie itu saya mau bawa ke rumah. Nanti habis di rumah entah dia kasih orang atau dia kasih misalnya ayam. Atau dia kasih anjing misalnya. Supaya dia selamat ya. Nah ini apa namanya mudarat namanya ya. Dia cari jalan bagaimana dia tidak menyakiti apa namanya hati orang yang memberinya makan. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kita habiskan ya pembahasan yang ada, tinggal satu kisim ya, satu bagian kita ambil ya. Al-kismul khamisu, bagian yang kelima, fi idrari as-salatini wa salatuhum ya, atau wasilatihim ya, dalam hal ya pemberian-pemberian para penguasa dan juga menyambung hubungan bersama mereka. Wa ma yahillu min mukhalatati as-salatini adh-dhalamati. Dan sesuatu yang halal dari bergaul ya bersama dengan para penguasa yang zalim. Wa nahwi dzalika dan sejenis itu. Jadi ini mau dijelaskan ya. Kadang di sebagian masa ada penguasa yang zalim. Tapi penguasa yang zalim ini juga kadang memberi sesuatu. Dia suka memberi sesuatu kepada orang lain. Tapi ada satu hal yang mengganjal kita. Penghasilan-penghasilan yang dia dapatkan ada yang halal dan ada yang haram. Iya. Nah, kata penulis di sini, "A'lam anna man akhadha malan minas sultani fala budda ay yanzura fi madkhali dzalika ila sultani min aina huwa." Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang mengambil suatu harta dari seorang penguasa, maka harus baginya memperhatikan tentang jalan masuknya harta itu kepada si penguasa ini. Min aina huwa, dari manakah harta ini dia dapatkan. Dia pelajari. Ya, dari mana dia dapatkan. Ya. Wa fi sifatihi allati yastahiqqu biha al-akhdha. Dan tentang sifat-sifatnya harta ini yang dengannya dia berhak untuk mengambil harta itu. Karena kadang ada hartanya juga ya, dia ambil dari sesuatu yang halal, tapi barangnya adalah sesuatu yang haram. Paham ya? Sesuatu yang haram. Seperti misalnya babi. Haram ya? Daging babi, anjing, daging anjing, haram ya? Ya. Kemudian daging kodok, katak. Kodok ya, katak itu haram. Tidak boleh dimakan. Iya. Walaupun ya, sekarang ada warung kodok ya. Berapa hari lalu saya dapat promosinya ya, warung kodok ya, warung katak. Iya. Ini karena mereka tidak tahu ya, itu haram yang tidak boleh. Iya. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang itu apanya membunuh kodok. Iya. Maka dijelaskan oleh para ulama kita bahwa sesuatu yang dilarang untuk dibunuh, maka haram untuk dimakan. Karena tidak ada jalan untuk memakannya kecuali dibunuh. Ya. Kan begitu ya? Ya. Makanya haram ya. Kemudian wa fil miqdari alladhi ya'khudhu. Juga dalam hal kadar yang dia ambil, hal yastahiku, apakah dia berhak untuk mendapatkannya. Ya, dia perhatikan semua itu ya. Taib. Waqad tawarra'a jama'atun min dhalika wa kana fihim man ya'khudhuhu fa yatasaddaqu bi. Sungguh sekelompok dari kalangan ulama ada yang bersikap wara dari hal itu. Artinya dia sama sekali dia tidak mau ambil. Dan di antara mereka ada orang yang mengambilnya tapi setelah itu dia sedekahkan. Karena ya, dia ragu tentang apa yang ada di depannya. Penghasilan pemerintahnya ada dari judi, ada dari prostitusi, ada dari minuman keras. Dia ragu. Walaupun banyak juga yang halal, tapi dia pribadi dia ambil sikap wara, tidak mau dia. Ada juga yang sedikit levelnya di bawah, dia ambil tapi kemudian dia sedekahkan kepada orang lain. Baik. Wa amma fi hadza zamani falihtirasu anhu aula. Adapun di zaman kita ini, kata penulis, maka menjaga diri darinya itu lebih utama. Ini tadi di zamannya para salaf. Ya. Di kala itu pemerintah masih ya, masih sangat teguh dalam berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Di masanya kita ini kata Ibnu Qudamah, ini lebih pantas kita lagi bersikap warok di sini. Karena sudah banyak pemasukan-pemasukan haram. Ini di zamannya Ibnu Qudamah. Ya. Bagaimana di zaman kita ini? Tidak ada orang yang bisa menjamin seluruhnya harta yang dihasilkan oleh pemerintahnya adalah sesuatu yang halal. Bahkan mungkin lebih banyak penghasilan, ya mungkin ya, di sebagian negara ada pengapannya, pemerintahnya penghasilannya kebanyakannya dari sesuatu yang haram, dari khamar, dari prostitusi, dari narkoba, ya, dari rokok, pembunuh berdarah dingin. Ya. Rokok itu pembunuh berdarah dingin ya. Kelihatannya ya santai-santai saja, tapi tidak lama setelah itu mati. Orang tidak sadar ya kalau dia ya, dibunuh oleh rokok. Jadi katanya wa amma fi hadza zamani fal ihtirasu anhu aula. Adapun di zaman ini kata beliau, maka menjaga diri darinya lebih utama. Li'annahu qad ulima tariqul akhdhi, karena sungguh telah diketahui jalan pengambilan harta itu dari mana, sumbernya dari mana. Ya. Summa la yunalu illa bidzulli wasuali wasukuti 'alal inkari. Ya. Kemudian juga ya harta yang diambil dari pemerintah tidaklah diambil ya, tidaklah diraih kecuali dengan ya menghinakan diri, minta-minta, dan juga mendiamkan kemungkaran. Kalau sudah dikasih uang, mulutnya sudah tersumbat. Ya. Paham ya? Tidak lagi berani bicara. Ya, walaupun bukan di sini maksudnya kita beberkan aibnya pemerintah. Ya, tapi ini yang namanya mengingkari kemungkaran. Tetap harus jalan. Iya. Nah, sebagian orang, sebagian dai misalnya, ketika sudah disumbat mulutnya, sama sekali dia tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekalipun hanya dari sisi apa dia menyinggung sedikit. Tanpa menyebutkan nama dia tidak mau. Iya, katanya saya menggembosi bos. Iya. 01. Misal ya. Dia sudah menjadi kaki tangannya orang-orang dolim. Disogo, dikasih, ya, supaya mulutnya diam. Ada orang-orang seperti ini. Oh, dia dulu ya berkuar-kuar ya, paling vokal. Setelah disumbat mulutnya dengan uang, diam 1000 bahasa. Ya, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, walaqad kana ba'du salafi la ya'khud. Sungguh sebagian di antara para salaf ada yang tidak mengambil sama sekali. Wa yu'allilu bi anna baqiyal mustahiqin lam ya'khudhu, dan dia jelaskan sebabnya bahwa masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk apanya mengambilnya, tapi mereka belum mengambilnya, belum dapat. Kasih saja mereka. Saya enggak usah. Saya masih bisa membiayai diri saya. Masih bisa makan, minum, ya. Saya enggak mau ambil. Ini banyak kasus yang seperti ini di masa para salafus saleh. Mereka mau dikasih, mereka tidak mau terima. Kalau kita di zaman ini sebaliknya, kalau tidak dikasih uang sama pemerintah, ya marah-marah, bikin kasus. Ya, kalau para salaf dulu justru mereka tidak mau ambil. Ya, walaupun mereka juga tidak pastikan bahwasanya ini haram. Ya. Tapi kasus apanya harta itu statusnya apanya ada sesuatu yang syubhat. Mereka enggak mau ambil. Nah, kalau kita ini ya paling apanya paling rakus mau dapat proyek, mau dapat ini, dapat itu, kalau tidak dikasih marah-marah. Ya, menggibahi pemerintah misalnya, naudzubillah. Ini cara-cara orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin, ingin merusak. Ya. Orang seperti ini mau merusak ya. Wa hadza laisa bi syai'in. Katanya ini tidak ada nilainya bagi saya. Li'annahu ya'khudhu haqqahu wa yabqa ulaika fi maqamin madlumin wa laisa al-malu mushtarikan. Ya. Karena dia mengambil apa namanya haknya dan tersisalah mereka-mereka itu ya dalam posisi yang terzalimi, artinya tidak diberikan bantuan ya, walaisal mal mustarikan, sementara harta itu katanya bukanlah milik bersama, milik kolektif, miliknya orang yang lebih butuh. Nah, kalau saya ini katanya saya enggak butuh ya, saya katanya tidak butuh ya, saya katanya sudah punya hak saya sudah dapat. Orang lain di sana masih ada yang belum dapat, kasih itu, kasihan ya, perlu dibantu ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini yang dijelaskan oleh penulis ya tentang apa namanya ya, bagaimana kita bermuamalah bersama dengan pemerintah kita ya, demikian pula apakah kita mengambil pemberian-pemberian mereka ya, kalau kita ambil ya apa hukumnya, sudah semua kita jelaskan dalam apa namanya bagian yang kelima ini. Dan insyaallah taala nanti kita akan sambung lagi majelis yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang pada pasal yang baru. Oh iya iya, di azan dulu. Iya. Baik. Sini ada beberapa pertanyaan. Apa hukumnya barang-barang yang dibeli dari hasil bekerja di kantor ribawi? Tapi pada saat itu kita belum tahu dosa riba. Apakah barang tersebut bisa digunakan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Tanya ke ustaz yang lain ya. Karena sudah terlanjur dimiliki, apakah harus dibuang atau dikasihkan ke orang? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ya. Ustaz, insyaallah saya akan berangkat umroh. Adakah buku, panduan atau video tentang tata cara umroh yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa ustaz rekomendasi ke saya? Kalau video belum, saya belum punya ya. Ya. Mungkin di YouTube ada ya, wallahu alam. Kalau tulisan ada. Saya punya tulisan tentang umroh dan bahkan manasik haji juga ada. Ya, silakan Anda cari di blog saya, blog ya. Situs gratis namanya blog, blog resmi Ustaz Abdul Qadir ya, tulis saja ya. Nanti kalau Anda butuh temui saya habis talim, nanti saya kasih alamat blognya. Nah, situ ada tata cara umroh dan juga tata cara haji ya. Dan ini praktis, kalau tata cara haji dan umroh dulu saya tulis sekitar 7 halaman saja. Kalian sudah bisa berhaji sesuai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrah sebenarnya itu mudah ya, gampang ya untuk dikerjakan. Iya. Karena kita mulai dari mikot. Dari mikot ya, kita pakaian ihram, ya, mandi ya, pakaian ihram. Setelah itu kita kalau umrah ya, labbaik allahumma umratan. Setelah itu naik mobil dari Madinah misalnya ke Mekah, perbanyak labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Itu aja diperbanyak, atau baca Quran, zikir. Penting ya, digunakan waktu kita untuk perbanyak zikir, karena kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di Baitullah kita tawaf 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Di sini tidak ada doa dan zikir khusus kecuali antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Rukun itu pilar ya, yang berada di sudut. Sini saja kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini pun tidak wajib. Ya. Tidak wajib ya. Dan setiap kali kita memulai tawaf di Baitullah, kita mulai dengan zikir bismillahi wallahu akbar. Ini sunnah, tidak wajib. Ya. 7 keliling ya, 7 kali putaran. Selesai ya, kita sholat di belakangnya apa namanya? Maqam Ibrahim. Di belakangnya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat yang dahulu dipakai oleh Ibrahim ya, mungkin untuk istirahat atau apalah ya, atau berdiri, disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam di situ bukan bahasa Indonesia makam ya, kuburan bukan ya, yang sampai salah paham lagi. Nah, sulat di belakangnya menghadap ke apa namanya, kiblat Ka'bah, 2 rakaat. Ya. Baca kul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama yang didahului dengan Al-Fatihah tentunya. Rakaat yang kedua baca Al-Ikhlas. Ya. Selesai salam, membelakangi kiblat menghadap ke arah air Samsam. Minum sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan mandi. Cukup disirami kepala ya. Karena Samsam itu air berkah. Kemudian setelah itu kita agak serong sedikit ke arah kanan menuju ke Bukit Safa. sambil membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada' Allahu bi. Ini pun sunnah, tidak wajib. Naik di atas sofa, perbanyak doa di situ. Kami biasa ya, kalau umroh mahasiswa, kebiasaannya orang kan naik ke sofa langsung turun ke Marwah. Ya, sofa itu bukit kecil. Turun langsung mereka tidak berdoa di situ. Kalau mahasiswa di situ paham sunnah, kita berdoa biasa sampai setengah jam. Setengah jam kita berdoa angkat tangan. Banyak permintaan kita ini. Ya, ditampung ya, apalagi orang dari baru datang dari Indonesia, berdoa situ walaupun sampai satu jam. Sesuai kekuatan betis. Ya. Sampai di Marwah juga ya, baca perbanyak doa menghadap kiblat, angkat tangan. Sunnahnya di situ angkat tangan. Satu putaran di Marwah ya. Ganjil di Marwah. Kembali ke sofa juga begitu, sama. Doa ya, perbanyak di situ. Ya. Sudah dua putaran ya. 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Ya. Bagian laki-laki silakan Anda keluar. Ya, pintu di situ ada. Di luar pintu ada tukang cukur. Bayar 10 rial. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kadang juga 15 rial. Ya, bayar di situ. Bagi laki-laki disunahkan untuk cukur gundul. Kecuali kalau kita mau berhaji, haji tamattu misalnya, umrohnya haji tamattu, jangan kita cukur gundul karena nanti kita akan cukur lagi setelah itu. Ya. Nah, ini sekilas tentang umroh. Nah, ini ada tulisan yang saya tulis, silakan Anda cari di blog saya. Tulisan ini saya tulis karena dulu ada orang tua dari Aceh mengeluh. Ya, ada buku yang dia dapatkan dari jamaahnya, dari ketua kloternya. Bukunya tebal-tebal sampai dia pusing kepalanya. Saya ini sudah tua, mata saya sudah kabur. Ini saya nak disuruh baca banyak-banyak begini. Anak bisa kira-kira meringkas ini. Saya bilang, tunggu Pak, saya ringkaskan untuk Bapak. Alhamdulillah, setelah itu jadi juga tulisan ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berprofesi sebagai dokter, Ustaz. Ketika sekolah kedokteran dulu, jika ingin lulus menjadi dokter, maka harus melewati bagian kandungan, baik saat teori maupun prakteknya. Jadi saat praktek di rumah sakit, terkadang saya ikut membantu persalinan. Dan maaf Ustaz, melihat bagian vital wanita. Ini tampaknya penanya ini laki-laki. Bagaimanakah hukumnya itu Ustaz? Membantu melahirkan seorang wanita, ya, itu bukan tugasnya laki-laki. Itu tugasnya perempuan. Kalau Anda misalnya sudah terlanjur menjadi seorang dokter kandungan, ya, membantu melahirkan wanita, maka cari jalan bagaimana bukan Anda yang tangani. Kecuali dalam kasus yang apanya darurat mesti Anda yang tangani, ya, baru setelah itu. Tapi selama masih ada perempuan yang bisa menghadapi, ya, melahirkan seorang perempuan, ya, maka hendaknya jangan kita yang menanganinya. Karena masalah, ya, kehormatan itu, ya, melihat, ya, kemaluannya perempuan itu adalah sesuatu yang sangat, ya, besar, ya, ya, tidak boleh, ya, bergampangan di situ. Carilah bidan, ya, bisa mendampingi Anda, bukan Anda yang terjun di situ langsung, atau dokter sama-sama kandungan, ya. Dan kalau Anda misalnya kurang pemasukan, ya, buatlah praktek yang apa namanya sekedar memberikan apa namanya konsultasi atau apalah, ya. Nanti diarahkan ke dokter perempuan atau bidan. Insyaallah rezeki Allah itu luas. Bagaimanakah saya harus menyikapi ketika ada pasien perempuan dan ketika ada perempuan yang ingin ditolong saat bersalin, Ustaz? Ya, seperti itu tadi ya. Nanti ya, darurat sekali. Sementara dalam sumpah dokter ada kalimat yang berbunyi, saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Naudzubillah. Kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Ini namanya sumpah sekuler. Iya. Tidak boleh seperti ini ya, sumpah-sumpah seperti ini. Iya. Bagaimana status penghasilan dari dokter itu, Ustaz? Ya itu tadi, cari saja jalan bagaimana Anda tidak melakukan pelanggaran itu. Iya. Bagaimana hukumnya harta yang diperoleh dari hadiah pemberian seorang yang berprofesi sebagai pegawai bank ribawi, misalnya pemberian dari kakak yang kerja di bank dan kita tahu bahwa penghasilannya hanya dari pekerjaan ribanya. Penulis tadi sudah jelaskan ya, kalau jelas penghasilannya haram, kita tidak usah terima. Iya. Kita jangan terima ya. Dan dakwai dia ya dengan baik. Misalnya saya tidak berani ambil ini. Iya. Bagaimana hukumnya mendapatkan barang di masjid? Sudah lama tidak ada orang yang mencarinya. Anak bekerja di SPBU, atasan di sana membagikan jam yang sudah mati lalu diperbaiki untuk digunakan. Artinya jam ini mungkin jam yang ketinggalan di masjid. Iya. Nah, ini namanya barang temuan, lukotoh ya. Itu pun belum sampai setahun. Solusinya apa Ustaz ya? Solusinya Anda simpan ya, umumkan dulu ya. Jam ini ada ketinggalan di SPBU ini, di jalan ini. Kalau ada yang merasa pernah kehilangan, tolong hubungi saya. Umumkan di Facebook. Sekarang kan gampang ya. Iya. Di Facebook umumkan ya. Atau di media yang lain. Setelah itu enggak ada yang datang ya, pakai, perbaiki, pakai ya. Ustaz, bagaimana seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang dananya sebagian diinvestasi ke saham dan bank konvensional? Apakah dananya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Ya, itu haknya Anda mendapatkan beasiswa, gunakan yang halal. Adapun ya, Anda dipaksa untuk menanamkan sebagiannya di bank ya, itu tanggungannya orang yang di bank ya. Ya, ambil yang tidak riba. Ya, kelebihannya yang riba disimpan di situ. Atau kalaupun diambil misalnya, diambil dan disumbangkan untuk pembangunan jalan. Ya. Belikan paving ya, masih banyak jalan-jalan kaum muslimin perlu paving. Ya. Baik. Bagaimana gaji yang didapatkan dari pekerjaan halal namun sumber uangnya dari sesuatu yang haram? Sumbernya dari sesuatu yang haram. Misalnya seorang yang bekerja di toko sebagai penjaga toko halal ya. Tapi bosnya kasih gajinya dari bunga tabungannya. Iya. Bersih baju juga ini ya. Ya mungkin perlu dia nasihat ke bosnya. Bahasanya bos ya, kalau gaji saya ambil dari yang halal. Ya. Kalau yang bunganya ini ribanya, ya saya tidak mau ambil. Kalau Anda mau makan silakan, itu urusan Anda. Kalau urusan saya mau makan yang halal. Harus berani sedikit, jangan penakut. Ya. Seorang muslim itu harus punya jiwa kesatria ya. Jangan penakut. Ya. Itu sahabat dulu ya, dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan menjadi orang penakut. Ya. Makanya sahabat-sahabat yang dikirim pergi bawa surat ke raja-raja, tidak ada yang temani kecuali dia sendiri. Ya. Pernah dengar kisahnya? Ada sahabat namanya Rib'i ibnu Amir, dikirim oleh sahabat Umar bin Khattab, sampaikan surat ke Raja Persia. Dia datang masuk ke istana, naik kuda dia. Di pintu istana dia dihalangi. Ya, katanya di sini aturannya, tidak boleh orang pakai kuda masuk. Katanya, saya ini datang karena kalian butuh. Raja kalian minta dari kaum muslimin supaya ada utusan untuk menjumpai dia. Saya datang, kalian butuh. Kalau kalian butuh, saya masuk pakai kuda. Kalau tidak, saya pulang. Kemudian dia maju ke raja, ya. Dia turun, dia lompat dari kudanya, kemudian dia tancapkan tombaknya di permadani. Kemudian dia sampaikan, kami ini katanya adalah manusia-manusia yang dahulu takut mati. Dengan datangnya Islam, kami mencari mati. Ya. Dahulu kami adalah kaum yang terhina dalam jahiliyah. Sekarang Allah angkat derajat kami. Mereka itu seperti itu, ya. Ya, kami datang ke sini, ke negeri kalian untuk membawa Islam. Kalian terima, alhamdulillah. Kalian tidak terima, kalian halangi, maka tidak ada pilihan bagi kalian kecuali hanya dua. Kalian bayar jizyah atau kalian mau perang. Silakan dipilih. Itu orang Islam begitu. Jangan orang kafir tunduk-tunduk, ya. Naudzubillah, ya. Orang Islam itu harus punya wibawa. Ya, bukan juga harus meledakkan bom, ya. Ya. Tapi kita punya wibawa. Ya. Saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, saya minta maaf mungkin agak lebih sedikit, ya. Karena banyak pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.